بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني الكرام رحمني ورحمكم الله pada malam hari ini insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita dari kitab Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan karya Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir kita selesai dari tafsir surat At-Tariq. Kita lanjutkan pada tafsir surat yang berikutnya, yaitu tafsir surati Sabbih, yakni surah Al-A'la. Tafsir surat Sabbih yaitu surat Al-A'la. Wahia Makkiyah. Disebutkan di sini bahwa surat Al-A'la ini adalah surat Makkiyah, yaitu yang diturunkan sebelum hijrah. Namun di sini terdapat khilaf, perselisihan, karena sebagian para ulama berpendapat surat ini adalah surat Madaniyah yang diturunkan setelah hijrah. Namun jumhur, mayoritas para ulama menyebutkan bahwa surat ini surat Makkiyah, surat yang diturunkan sebelum hijrah. Surat ini yaitu surat Al-A'la, ini surat azimah, ya, surat yang agung. Karena Nabi SAW membacanya dalam sholat Jumat, ya, yaitu pada rakaat pertama. Demikian pula beliau membacanya juga pada sholat Id, pada rakaat pertama. Juga beliau membaca surat ini pada sholat witir, ya. Yang ini menunjukkan agungnya surat ini. Kita langsung pada apa yang disampaikan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala tentang surat ini. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, tafsir surat Sabbih wahia Makkiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada ila akhiriha. Sabbih isma rabbikal a'la, sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi. Alladhi khalaqa fasawwa, zat yang telah menciptakan makhluk. Fasawwa, lalu menyempurnakan penciptaannya. Walladhi qaddar fahada, dan zat yang telah menetapkan kadar masing-masing makhluk. Fahada, lalu memberinya petunjuk. Qala Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, ya'muru ta'ala bitasbihihi al-mutadammini lidhikrihi wa ibadatihi wal khudu'i li jalalihi wal istikanati li'azamatihi. Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan kepada nabinya, yang tentunya juga kepada kita sebagai hambanya, agar kita bertasbih. Dengan tasbih yang berupa zikir, yang berupa zikir kepada Allah dan berupa ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal khudu'i li jalalih, dan berupa khudu', sikap menundukkan diri terhadap kemuliaan Allah. Wal istikanati li 'azamatih, dan juga sikap merendah diri atau merendahkan diri terhadap keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an yakuna tasbihan yaliqu bi 'azamatillahi ta'ala, dan tasbih tersebut juga hendaknya tasbih yang sesuai dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Bi an tudhkara asma'uhul husna al-aliyatu ala kulli ismin bi ma'nahal 'adzim al-jalil, yaitu dengan menyebut nama-nama Allah yang husna, yang maha indah, al-aliyah, yang maha tinggi di atas seluruh nama, di ma'nahal 'adzim al-jalil, dengan maknanya yang agung lagi mulia. Wa tudhkaru af'aluhu allati minha annahu khalaqal makhluqat fasawwaha, dan juga tasbih yang disebutkan padanya perbuatan-perbuatan Allah yang diantara perbuatannya adalah menciptakan makhluk-makhluknya. Fasawwaha, lalu Allah menyempurnakan penciptaan makhluknya tersebut. Ai atqana wa ahsana khalqaha, fasawwaha artinya atqana wa ahsana khalqaha, menyempurnakan dan memperbagus penciptaannya. Walladzi qaddara, ayat yang kedua atau ayat yang ketiga, walladzi qaddara fahada, taqdiran tatba'uhu jami'ul muqaddarat. Walladzi qaddara, dan zat yang telah menetapkan atau menentukan kadar masing-masing makhluk dengan sebenar-benarnya. Tatba'uhu jami'ul muqaddarat, yang diikuti oleh seluruh yang ditakdirkan. Fahada, lalu Allah memberikan petunjuknya kepada masing-masing makhluk tersebut. Ila dzalika jami'al makhluqat, Allah memberi petunjuk ke seluruh makhluknya untuk menuju kepada kadar atau takdir yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadhihi al-hidayatul 'amatu allati madmunuha annahu hada kull makhluqin limaslahatihi. Dan hidayah atau petunjuk ini adalah hidayah atau petunjuk yang amah, yang umum. Hidayah, dalalah, wal irsyad, petunjuk yang umum, yaitu di mana Allah subhanahu wa ta'ala memberi petunjuk kepada setiap makhluk untuk hal yang menjadi kemaslahatan baginya. Allah memberikan petunjuk kepada setiap makhluk untuk melakukan hal yang menjadi kemaslahatan baginya. Nah, ini tiga ayat yang pertama dari surat Al-A'la. Subbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Seperti yang dijelaskan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala, bahwa dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk bertasbih. Apa makna tasbih? Tasbih huwa tanzih, pensucian, yaitu sucikan. Isma rabbik, sucikan nama Rabbmu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki asma al-husna, memiliki nama-nama yang banyak yang husna, yang maha indah, ya, yang tidak mengetahui banyaknya nama tersebut kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Yang diantara nama-nama tersebut adalah 99 nama, ya, yang disebutkan di dalam hadis, yang barang siapa menghafalnya, ya, dan mengamalkan konsekuensinya, maka dia akan masuk jannah, ya, sebagaimana dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Yang semua nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala tersebut menunjukkan kesempurnaan dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Walillah al-asma'ul husna fadu'uhu biha. Dan hanya milik Allah nama-nama yang husna, nama-nama yang indah, yang maha indah. Fad'uhu biha, maka berdoalah kepada Allah dengan menyebut nama-nama tersebut. Dalam ayat yang lain Allah juga menegaskan Allahu la ilaha illahu lahul asma'ul husna. Allah zat yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali dia. Lahul asma'ul husna, hanya milik Allah nama-nama yang husna. Semua nama-nama Allah itu husna. Apa arti husna? Ya, nama-nama yang husna. Ya. Dinamakan al-asma al-husna, nama-nama Allah yang husna. Ya. Karena nama-nama tersebut mengandung makna-makna yang jalilah. Mengandung makna-makna yang mulia dan agung. Yeah. Artinya asmaul husna, nama-nama Allah yang husna itu tidak hanya sekedar nama tanpa makna, bukan. Akan tetapi setiap namanya itu mengandung makna-makna yang agung lagi mulia, dan juga dalam setiap namanya itu menunjukkan sifat dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti nama As-Sami', As-Sami', ini salah satu nama dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan bahwasanya Allah memiliki sifat As-Sam', mendengar. As-Sami', Allah maha mendengar. Nama ini menunjukkan salah satu sifat Allah, yaitu mendengar. Demikian pula Al-Alim, menunjukkan sifat al-ilm bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Ghafur menunjukkan sifat maghfirah, bagi Allah subhanahu wa ta'ala, dan seterusnya. Semua nama itu mengandung sifat dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Sabbihisma rabbikal a'la, sucikan nama Rabbmu yang maha tinggi. Isma Rabbik di sini bentuknya mufrad, namun al ism yang mufrad di sini, yang menunjukkan satu atau tunggal di sini, dia keadaannya mudhaf, mudhaf kepada Rabbik, kepada Rabb. Sabbihisma Rabbik, ketika sesuatu yang mufrad itu mudhaf, ini menunjukkan umumnya sesuatu tersebut, artinya sabbihisma Rabbik itu sucikan isma Rabbik, semua nama-nama Rabbmu, tidak hanya satu, tidak hanya sucikan satu nama Rabbmu, tidak, tetapi sucikan isma Rabbik, yaitu semua nama-nama Rabbmu, yaitu asma al-husna. Sabbih asma Allah. Sucikan nama-nama Allah. Ya. Sucikan dari apa? Sucikan dari kesyirikan. Sucikan dari kekurangan-kekurangan. Sabbih asma Allah. Ya. Bertasbihlah dengan mensucikan nama-nama Allah. Dan juga azimha dan agungkanlah. Ya. Dan berdoalah dengan nama-nama tersebut. Dan bertawasullah dengan nama-nama tersebut. Ya. Itu bertawasul kepada Allah dengan menyebut nama-nama tersebut. Nah, ini perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan demikian ahlu sunnah wal jamaah. Mereka mensucikan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dan mengagungkannya. Dan berdoa kepada Allah dengan menyebut nama-namanya yang husna. Ya. Berbeda dengan mereka yang mengingkari dan mentaktil nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak mensucikan nama-nama Allah. Mereka tidak bertasbih dengan menyebut nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Sehingga makna sabbihisma rabbikal a'la, ya, adalah sabbih. Sucikanlah nama-nama Allah, ya, atau semua nama-nama Allah. Al-A'la yang maha tinggi, ya. Al-A'la di sini dia bisa menjadi sifat nama-nama, ya, menjadi sifat nama. Sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi, yaitu nama yang maha tinggi. Nama Rabbmu, nama Allah yang maha tinggi. Al-A'la bisa menjadi sifat Rabb, bisa menjadi sifat nama, ya. Dan bisa juga menjadi sifat Ar-Rabb, ya. Jadi ada dua tafsir di sini. Sebagian menafsirkan A'la, Al-A'la di sini adalah sifat daripada al-ism, nama, ya. Ismu Rabbik, ya. Al-ismul A'la, nama yang maha tinggi, ya. Dan sebagian tafsir menyebutkan bahwa al-a'la itu sifat Rabb. Ya. Al-a'la sifat Rabb. Baik, tidak ada kontradiksi antara kedua tafsir ini. Tidak ada kontradiksi antara dua tafsir ini. Kenapa? Karena uluwullah, ya. Atau al-ulu lillah, al-ulu itu mencakup lillah wa li asma'ihi wa sifatihi wa fa'alih. Ya. Sifat al-ulu yang maha tinggi ini adalah untuk Allah dan juga nama-namanya, sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya. Sehingga, nah, yang menafsirkan al-a'la adalah sifat untuk al-ism, itu tidak keliru. Atau yang menyebutkan al-a'la adalah sifat Rabb, juga tidak keliru. Ya, karena tidak ada kontradiksi antara keduanya. Karena al-ulu, sifat al-ulu itu adalah untuk Allah, untuk nama-namanya dan sifat-sifatnya serta perbuatan-perbuatannya. Demikian pula ada tafsir yang lain menyebutkan bahwa sabbihisma rabbika artinya sabbih rabbak. Ya. Kalau tafsir yang pertama tadi menyebutkan sabbih isma rabbik, yang disuruh disucikan adalah nama-nama Allah. Ya. Tafsir yang kedua sabbihisma rabbik diartikan sabbih rabbak, sucikan Rabbmu. Ya. Nah, enazihu. Ya. Dan tidak ada kontradiksi antara dua tafsir ini. Antara dua tafsir ini tidak ada kontradiksi. Nah, kenapa? Karena orang yang mensucikan Allah, dia pasti mensucikan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Nah, dan orang yang mensucikan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia mensucikan Allah, ya. Sehingga tidak ada kontradiksi antara keduanya. Baik yang menafsirkan sabbihisma rabbik diartikan sucikanlah nama-nama Rabbmu, atau yang mengartikan sabbihisma rabbik dengan sucikanlah Rabbmu. Tidak ada kontradiksi antara dua tafsir ini. Alladzi khalaqa fasawwa. Ini juga salah satu sifat dari sifat-sifat Allah yang menciptakan makhluknya, fasawwa, lalu menyempurnakan penciptaannya tersebut. Ya. Nah, dan bertasbih ya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala juga dengan menyebutkan ini sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Sehingga Allah berfirman, Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Ya. Nah, ini menunjukkan perbuatan Allah. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mencipta. Alladhi khalaqa. Artinya, alladhi awjadal asya min adam. Yang mengadakan sesuatu ya, dari sebelumnya tidak ada. Ya. Kemudian Allah ciptakan hingga menjadi ada. Ya. Nah. Dan juga tidak hanya sekedar menciptakan, tetapi sawwa, Allah menyempurnakan penciptaannya. Ya. Nah, baik dalam bentuknya dan sisi-sisi lainnya, Allah sempurnakan. Ya. Yang tidak ada kekurangan padanya. Walladzi qaddara fahada. Walladzi qaddara ay al-maqadir. Dan yang telah mentakdirkan atau menetapkan takdir-takdir ya, itu menetapkan kadar dan takdir dari masing-masing makhluk tersebut. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan dia menciptakan segala sesuatu, faqaddarahu taqdira, lalu menetapkan kadar ukurannya dengan serapi-rapinya. Ada makhluk yang kecil, ada makhluk yang sedang, ada makhluk yang besar ya, yang rupanya begini, rupanya begitu ya, semua na'am telah ditentukan kadarnya masing-masing oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semua adalah makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Fahada artinya ay, Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepada setiap makhluk kepada perkara yang menjadi kemaslahatan baginya. Tanpa apa? Tanpa dia diajari terlebih dahulu. Ya. Sudah kodrat alamiahnya atau fitrahnya. Ya. Allah menunjukkan kepada masing-masing makhluk ini untuk melakukan apa yang menjadi maslahat baginya. Ya. Nah, tanpa sebelumnya diajari, ya, hewan atau kambing atau sapi ya, yang baru lahir, ya, dia dengan nalurinya, ya, tanpa diajari terlebih dahulu, dia akan mencari puting induknya, ya, puting susu induknya. Nah, tanpa ada yang tanpa diajari terlebih dahulu. Ya. Siapa yang menunjukkan ini? Allah Azza wa Jalla. Ya. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Ya. Allah yang telah menunjukkan nah, kepada makhluk tersebut untuk melakukan hal yang menjadi kemaslahatan baginya. Ya. Ini hidayah amah. Hidayah yang umum, petunjuk yang umum. Ya. Kemudian ayat yang selanjutnya, walladzi akhrajal mar'a faj'alahu gusaan ahwa. Ya. Dan yang telah menumbuhkan rumput-rumputan, faj'alahu gusaan ahwa. Kemudian Allah menjadikan rumput-rumput tersebut menjadi kering, gusaan, kering, ahwa, ay aswad, dan kehitam-hitaman. Qala Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى وتذكر فيها نعمه الدنيوية. Dan dalam tasbih itu juga disebutkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang duniawi. Ya, nikmat-nikmat duniawi yang Allah anugerahkan. Walihada qala, oleh karena itu Allah berfirman, walladzi akhrajal mar'a ay anzala minas samaa'i ma'a. Alladzi akhrajal mar'a artinya yaitu Allah menurunkan air dari langit, yaitu Allah menurunkan hujan. Fa'ambatat bihi asnafun nabat wal ushbul katsir. Sehingga tumbuhlah dengan sebab air hujan tersebut, tumbuhlah berbagai macam jenis tumbuhan dan berbagai macam jenis rumput-rumputan. Farata'a fihin nas wal baha'imu wa jama'ul hayawanat, sehingga manusia, hewan-hewan dan seluruh binatang menikmati tumbuh-tumbuhan dan rumput-rumputan tersebut. Kemudian summa ba'da an istakmala ma qaddara lahu minasyabab alwa nabatuhu wa sawaha ushbuh. Kemudian setelah sempurna apa yang Allah takdirkan kepada tumbuh-tumbuhan tersebut, minasyabab yaitu berupa masa muda dari tumbuh-tumbuhan tersebut, setelah sempurna masa mudanya, masa jayanya tumbuh-tumbuhan tersebut, alwanabatuhu, kemudian tumbuh-tumbuhan tersebut menjadi layu, wasawaha ushbuh, dan menjadi kering rumput-rumputan tersebut. Faja'alahu gusaan ahwa, kemudian Allah jadikan rumput-rumputan atau tumbuh-tumbuhan tersebut gusaan ahwa ay aswad, menjadi kering menghitam. Ay ja'alahu hasyiman ramima, yaitu Allah jadikan menjadi kering hancur. Romiman, hancur luluh. Demikian Allah jadikan tumbuh-tumbuhan dan rumput-rumputan yang tadinya segar, hijau, mengandung banyak manfaat, bahkan ada yang berbau wangi, harum, ada yang berbuah, ada yang menghasilkan biji-bijian dan seterusnya. Namun akhir dari kesudahan itu semua adalah busaan ahwa, kering, hancur, bahkan tazruh riyah, terhempas oleh angin. Ini menunjukkan bahwasanya kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang sangat sementara. Kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang fana, yang cepat perginya, cepat hilangnya. Maka kesempatan ketika seseorang diberikan umur, usia yang panjang, maka gunakan untuk memperbanyak al-a'mal al-salihah, al-a'mal as-salihah, amalan-amalan saleh. Memperbanyak kebaikan, berbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang diberikan waktu luang, gunakan waktu luangnya untuk melakukan berbagai kebaikan. Yang diberi kesehatan, gunakan masa sehatnya. Karena ketika sehat seseorang bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan ketika sakit. Demikian pula masa muda, ya. Demikian digunakan dengan sebaik-baiknya. Nah, karena di masa muda seseorang bisa melakukan berbagai macam hal yang tidak bisa dilakukan di masa tua. Nah, demikian pula masa ghina, masa naam kayanya, ya, digunakan kekayaannya untuk fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena orang yang memiliki kekayaan, ya, itu bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh al-masakin, orang-orang miskin. Maka gunakan keutamaan tersebut, ya, untuk meraih kemuliaan dan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang nikmat-nikmat duniawiyah, ya. Walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutaan ahwa. Maka dalam tasbih ini juga Allah menyebutkan nikmat-nikmat diniyah, sehingga ayat selanjutnya sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Naam. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan nikmat-nikmat diniyah. Naam. Baik. Nah, karena penjelasan Syekh juga panjang di sini, sehingga insyaallah ayat yang ke-6 dan seterusnya, ya. Sanukri'uka fala tansa dan seterusnya, insyaallah kita lanjut pada pertemuan berikutnya biiznillah taala, ya. Yang jelas, na'am, di ulang kembali ayat-ayat yang sudah dibahas tadi, difahami kembali, ya, di murojaah, ya, sampai mutqin, sampai benar-benar faham maknanya dan artinya, ya. Nah, supaya nanti bisa lanjut ke ayat-ayat yang berikutnya. Nah, ya, demikian para sahabat radhiyallahu taala anhum belajar Al-Quran kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedikit demi sedikit, ya. Nah, beberapa ayat yang dipelajari, ya, satu atau dua atau tiga ayat, jika sudah benar-benar paham mengerti, baru lanjut kepada ayat-ayat yang berikutnya. Nah, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu.